بعد يقول ربنا جل في علاه لقد تاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-117 dari surat Taubah ini Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik untuk nabinya alaihi salatu wassalam untuk taubat, untuk kembali senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan. Dan kita ingatkan dan terus kita ingatkan bahwa taubat pernyataan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena kita telah melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi karena kurang sempurnanya kita dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ya ayuhan nas tubu ilallahi wasallam. Ini atubu ilallahi liyawmi akhtar. Ini amar, ini akmar. Lihat dal makna. Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku sendiri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepadanya 100 kali setiap hari. Jadi kita perbanyak, dan ini adalah keberuntungan. Keberuntungan ketika orang diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang tertinggal kecuali rahmat. Rahmat. Oleh karena itu, setiap ada orang mati, kita senantiasa memohonkan untuknya ampunan. Ghafarallahu lahu wa rahmat. Semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya. Karena ampunan ini yang harus didahulukan. Barakallahu. Kalau orang sudah diampuni, maka tinggallah rahmat. Rahmat inilah yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memberi taubat untuk orang-orang muhajirin yang mereka telah meninggalkan negeri kampung halaman mereka, bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wal ansar, demikian juga Allah telah mengampuni orang-orang ansar senantiasa berlapang dada berbagi dengan saudara-saudara mereka yang datang dari kota negeri, bergabung dengan mereka di kota Madinah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala terkhusus di ayat ini, alladzina taba'uhu fi sa'atil usr, yang mereka-mereka ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat sulit. Maksudnya di sini adalah perang Tabuk. Perang Tabuk musim paceklik dan panas yang sangat terik. Serta perbekalan yang sangat minim. Kendaraan terbatas. Jalanan yang jauh. Ini katakan saat besar. Sampai ketika makanan sudah menipis. Barakallahu. Satu biji korma bukan dimakan, bukan dikunyah, tapi hanya diisap. Diisap kemudian diganti dengan yang lain, mengisap. Setelah isapan itu diminumkan air, isap lagi, minumkan air, isap lagi. Di berganti-ganti ini di satu biji korma di. Bukan tentang apa? Tentang sedikitnya makanan. Belum lagi ketika air sudah habis. Sementara perjalanan masih jauh. Mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak ada lagi air. Sementara perjalanan masih jauh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watubuna dalik. Apakah kalian pengen air? Lalu na'am ya Rasulullah. Iya, kami pengen. Doakanlah untuk kami ya Rasulullah. Dan doamu senantiasa terkabul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa pada saat. Tidak pakai lama. Hujan pula. Para sahabat langsung menampung air hujan. Mengisi wadah-wadah mereka sampai penuh semuanya. Kemudian mereka mencoba mencari tahu seluas apa sih air hujan ini. Ternyata air hujan ini hanya turun khusus untuk pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan itu turun hanya untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk pasukan perang yang mereka barakallahu menampung air yang turun dari langit. Ini saatul usra. Kendaraan pun silih berganti ditumpangi oleh beberapa orang. Yang lainnya berjalan, yang lainnya di atas, kemudian gantian. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Im ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum." Saking sulitnya pada saat. Saking hebatnya cobaan pada saat. Hampir-hampir tergelincir kalbu sebagian di antara mereka. Apa benar ini kita di atas kebenaran? Apa benar ini di atas kebaikan? Kok begitu tersiksa? Apakah betul ini yang dibawa? Apa betul ini? Agaknya muncul pertanyaan-pertanyaan. Subhanallah. Pengennya enggak usah pergi, pengennya. Allah menghadirkan hati-hati mereka. Sudah mulai ada bisikan-bisikan ini. Kok begitu susahnya, kok begitu, dan seterusnya. Min ba'di ma kada. Barakallahu. Ini hampir-hampir saja. Tergelincir hati sebagian di antara mereka. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati mereka. Jadi, memang kondisi keadaan cobaan terkadang barakallahu fikum betul-betul menghimpit. Baik. Sehingga kalau memang tidak kuat, orang akan lari dan tidak sabaran. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang, semakin hebat dan semakin besar apapun ujian dan cobaan itu, tetap dia tegar kokoh biidznillah. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin min tsumma taba 'alaihim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri taubat untuk mereka. Di sini ada dua kata taubat. Baik. Taubat pertama, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhum bi ihsan wa alladziina tabi'uuhu fi sa'atil usra. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma taba 'alaihim." yakni Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka untuk taubat, mereka pun taubat dan Allah menerima taubatnya. Ini dua kali penyebutan taubat. Taubat pertama adalah bentuk taufik, Allah memberi hidayah kepada mereka untuk taubat. Kemudian taubat yang kedua adalah penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala taubat mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kata-kata innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Mereka siapa ini? Kembali kepada orang mukminin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada muhajirin, kepada ansar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala raufum bihim, dari pengasih sangat terhadap mereka. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mencoba hamba-Nya bukan untuk, barakallahu fikum, menyiksa, bukan. Baik. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengangkat derajat. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hamba-hamba-Nya ini kuat untuk memikul beban itu. Baik. Allah sangat penyayang. Barakallahu fikum. Allah sangat pengasih terhadap hamba-hambanya. Justru karena hamba ini diketahui oleh Allah SWT mampu memikul beban, maka dibebankanlah beban ini. Yang dengannya mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan mau menganiaya hamba-hambanya. Allah tidak pernah menganiaya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Jadi gunanya ujian cobaan ini agar supaya orang naik tingkat. Barakallahu fiik. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya ini dengan kata innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pengasih penyayang terhadap mereka. Sekali lagi, Allah turunkan berbagai macam ujian dan cobaan bukan untuk Allah SWT menyiksa hamba-hambanya, bukan. Barakallahu fiik. Allah hanya pengen agar supaya mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya derajatnya ditinggikan. Bi'idznillahi tabaraka wa taala. Ini satu ayat, barakallahu fiikum. Bahwa kalau orang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat, maka itulah keuntungan yang luar biasa. Jadi, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa adalah rahmat yang akan menghantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.